Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dan juga memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Usulus Sittah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan prinsip yang ketiga yaitu wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pihak pemerintah. Maka insyaallah kita akan lanjutkan kembali masuk kepada al-aslu rabi', prinsip yang keempat. Qala rahimahullahu taala bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, yaitu penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa para ulama, apa itu fikih dan siapa itu para fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang siapa orang-orang yang menyerupai mereka namun sesungguhnya bukan bagian dari mereka. Waqad bayyanallahu hadzal asl fi awal suratil baqarah min qawlihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini atau prinsip ini di awal surat Al-Baqarah, mulai dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhi janji kalian maka aku akan penuhi janji kalian. Wa afu bi ahdi, penuhilah janji kalian kepadaku maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Ila qawlihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wahai bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian dari seluruh alam. Wa yazidu wuduhan ma sarahat bihi as-sunnatu fi hadzal kalam al-kathir al-bayyin al-wadhih lil-ami al-balid. Dan menambah kejelasan adalah apa yang terdapat, apa yang demikian gamblang dijelaskan dalam sunnah, berupa ucapan yang demikian banyak yang jelas dan gamblang bahkan bagi seorang awam yang bodoh sekalipun. Thumma sara hadza aghraba asya, kemudian berubahlah perkara ini menjadi perkara yang asing. Wa saral ilmu wal fiqhu wal bidu wad dalala, maka berubahlah ilmu dan fikih itu ya dianggap sebagai kebid'ahan dan dianggap sebagai kesesatan. Artinya yang ilmu yang hakiki justru dianggap oleh kebanyakan orang sebagai kebid'ahan dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil, dan yang terbaik di sisi mereka adalah mereka menyerupakan kebenaran dengan kebatilan. Wa saral ilmu alladhi faradallahu ta'ala 'alal khalqi wa madahu la yatafawahu bihi illa ziddiq au majnun. Dan jadilah ilmu tersebut, ilmu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang berbicara tentangnya kecuali dilabeli sebagai zindik atau orang yang gila. Orang yang menyampaikan ilmu justru dilabeli dengan label-label yang tercela seperti zindik. Zindik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Naudzubillah. Para ulama yang menyampaikan ilmu justru dilabeli dengan zindik. Aw majnun atau orang yang gila. Wa sara man ankarahu wa 'adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wa an-nahyu anhu wa an-nahyi anhu huwa al-faqih al-'alim. Sebaliknya orang yang mengingkari ilmu bahkan memusuhi ilmu dan membuat tulisan-tulisan untuk memperingatkan manusia dari ilmu dan melarang manusia dari menuntut ilmu, dia disebut sebagai faqih alim, sebagai seorang faqih, sebagai seorang ulama. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Pada prinsip yang keempat ini, Syekh ingin mengingatkan kita kembali tentang apa hakikat ilmu. Ya, ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga yang telah dipuji oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam sunnah-sunnahnya, itu sebenarnya ilmu apa? Ya, karena definisi ilmu ini menjadi menjadi suatu yang suatu yang tidak jelas. Ya, apa-apa saja bisa dikatakan sebagai ilmu. Sehingga terkadang kita dapati sebagian orang ketika berbicara tentang sebuah ilmu, ilmu-ilmu dunia, maka untuk menyemangati orang untuk mempelajari ilmu tersebut, dia bawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalian kuliahnya yang benar. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kuliahnya yang benar, ya. Nah, ini terkadang ada sebagian orang seperti itu, mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang keutamaan ilmu, dipakainya untuk untuk menyemangati belajar ilmu, ilmu dunia. Ya. Apalagi ilmu filsafat. Paling enggak cocok itu. Ilmu filsafat dibawakan dalil-dalil keutamaan belajar ilmu filsafat dari Al-Qur'an. Ya, satu hal yang justru bertentangan. Ya. Nah, kita penting untuk mengetahui ilmu ini agar jangan salah. Ya, agar jangan salah. Demikian juga penting bagi kita untuk mengetahui siapa hakikatnya para ulama. Ya, siapa orang yang hendaknya kita jadikan rujukan? Karena di masa sekarang ini gampang sekali orang melabelkan diri sebagai ulama. Antum pernah enggak datang ke acara-acara pernikahan di kampung-kampung? Kalau orang ngasih sambutan, yang kami hormati ya para ulama, ya para ulama, wah oh, mana ulamanya ini ya? Jangan-jangan orang mimpin tahlil aja udah dibilang ulama ya. Makanya kita perlu tahu ulama itu siapa ya. Ini yang ingin dijelaskan oleh beliau atau ingin diingatkan oleh beliau dalam prinsip yang keempat ini ya, ijtima' ulama, kumpulan para ulama ya. Siapa ulamanya di sana harus tahu ya. Ada enggak orang yang layak disebut ulama di sana? Karena ini gampang sekali, antum pakai sorban aja, pakai jubah, pakai sorban, ya sholat di masjid, wah besok sudah disuruh jadi imam ya. Sudah dianggap sebagai orang yang berilmu. Maka perlu sekali bagi kita untuk mengetahui siapa itu ulama. Pertama, apa itu ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam dalil-dalil syar'i. Kemudian siapa itu para ulama? Apa syaratnya seseorang itu dikatakan sebagai ulama? Nah, ini yang ingin diingatkan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan apa itu definisi ilmu. Apa definisi ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Al-ilmu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina ra'yi fulani. Dalam qasidah nunyahnya Al-Imam Al-Qayyim mendefinisikan ilmu. Kata beliau, ilmu itu adalah firman Allah dan ucapannya Rasulullah serta ucapannya para sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan bukanlah bagian dari ilmu pertentangan antara Rasul dan pemikiran si fulan yang muncul karena kebodohan. Ya, kita ulangi definisi ilmu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ilmu itu adalah firman Allah, ucapan Rasulnya dan ucapan para sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dan bukanlah bagian dari ilmu pertentangan antara Rasul dan pemikiran si fulan yang muncul karena kebodohan. Nah, dari sini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah kitabullah wassunnah ala fahmi salafil ummah, Al-Quran dan as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini adalah hakikat dari ilmu. Ya. Ucapan Allah, firman Allah, demikian juga ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipahami oleh para sahabat, inilah ilmu. Ya. Demikian juga apa yang dimaksud dengan fikih, sama. Al-fiqhu disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, kalau tadi Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan dalam qasidah nunyahnya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan al-fiqhu qala Allahu qala rasuluhu in saha wal ijma'u fajhad fihi wa hadari min nasbil khilafi jahalatan bainan nabi wa baina ra'yil faqihi. Demikian juga fikih, ya, hampir semisal dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, fikih itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul, ya, yang sahih. Ya, in sahha. Artinya ucapan Nabi atau hadis Nabi alaihi salatu wasalam itu ada yang sahih, ada yang lemah. Maka al-fiqhu itu adalah hadis-hadis Nabi yang sahih. Wal ijma', demikian juga ijma', kesepakatan para ulama. Makanya syarat seorang alim, nanti kita akan sebutkan, dia harus mengetahui ijma, apa saja yang disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Fajhad fihi, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mengambilnya. Jadi mempelajari kitabullah, sunnah Nabi, demikian juga al-ijma. Dan berhati-hatilah, wahadari min nasbukal khilafil jahalatan, maka waspadailah, ya, bagian dari khilaf yang muncul dari kebodohan antara Nabi dan antara ucapan seorang faqih. Jadi ucapan seorang faqih, ya, tidak bisa kita ambil kalau bertentangan dengan ucapan Nabi. Dan inilah yang menunjukkan kefaqihan. Ketika seseorang mengutamakan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam daripada ucapan seorang faqih. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau berada di hadapan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullun yu'khadu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Sambil menunjuk kuburannya Nabi alaihi salatu wasallam, Imam Malik menyebutkan, ya, semua orang ucapannya itu diambil atau ditolak kecuali ucapannya penghuni kuburan ini. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini adalah hakikat dari ilmu dan al-fiqh. Ya, al-ilmu wal fiqh. Jadi jangan salah lagi mendefinisikan ilmu, ya, dengan ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan qala Allah wa qala Rasul. Ya. Untuk menambah kejelasan tentang definisi ilmu ini, kita akan bacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Qala al-muradu bil ilmi huna. Huna ilmu syar'i huwa ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Yang dimaksud dengan ilmu, jadi kalau ada kata ilmu di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah ilmu syar'i. Yaitu apa? Ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayinati wal huda. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya berupa penjelasan dan petunjuk. Wal ilmu alladhi fihi al madhu wa tsana huwa ilmu syar'i. Ilmu ma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal kitabi wal hikmah. Maka ilmu yang mendapatkan pujian dan sanjungan yaitu ilmu syar'i, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya berupa Alkitab wal hikmah, berupa Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja yang bisa mendapatkan peringatan adalah orang-orang yang mau berpikir. Ya, ini contoh di mana disebutkan tentang ilmu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan buat dia memahami, faqih dalam agama ini. Ya. Jadi kefaqihan di sini adalah kefaqihan tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadin wafir." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil dengan pengambilan yang demikian berharga. Wa minal ma'lumi anna alladhi warasahud al-anbiya innama huwa ilmu syariah. Dan sudah menjadi perkara yang dimaklumi bersama bahwa ilmu yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu syar'i. Ya, nabi tidak mewariskan ilmu metalurgi, ya, ilmu pertanian, ya. Bahkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat atau menganjurkan para sahabat untuk membiarkan kurma itu tidak usah diserbuk. Akhirnya gagal. Yang menunjukkan bahwa itu bukan ranahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ranahnya beliau adalah ilmu syar'i. Ya. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa ilmu yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Lalu bagaimana Ustaz dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ilmu kedokteran, ya, ilmu teknik dan ilmu-ilmu lainnya. Kata beliau, fanahnu la nunkiru ayyakuna lil ulumil ukhra faidah. Kami tidak mengingkari bahwa pada ilmu-ilmu yang lain selain ilmu syariat itu terdapat faedah. Walakinnaha faidatun dzata haddain. Ya. Akan tetapi faedahnya itu, ya, tergantung dengan dua hal. Ya. In aanat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillah wa intafa'a biha ibadallah kanat khairan wa maslahah. Kalau ilmu tersebut membantu untuk taat kepada Allah dan untuk menyebarkan atau menolong agama Allah, ya, dan juga kalau ilmu tersebut bermanfaat, ya, bagi hamba-hamba Allah, maka ilmu tersebut adalah kebaikan dan sebuah kemaslahatan. Jadi dia, ya, memiliki dua tujuan, yakni untuk membantu taat kepada Allah dan menolong agama Allah, ya, demikian juga untuk diambil faedahnya bagi manusia. Maka ini merupakan kebaikan dan kemaslahatan. Faqad dzakara ba'du ahlul ilm anna ta'alluma as-sina'at fardhu kifayatin. Wa hadha mahallu nadharin wa niza'. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa mempelajari ilmu-ilmu produksi, ilmu-ilmu keindustrian ini merupakan fardu kifayah. Ya, namun kata beliau, catatan beliau, wahada mahalu nazarin wa niza, ini adalah perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Wa ala kulli hal fal ilmu alladhi warada as-sana'u fihi wa ala talibi wa ala talibihi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ya, ilmu yang telah warid terdapat pujian tentangnya dan pujian bagi orang-orang yang menuntut ilmu tersebut, yang dimaksud adalah fiqhu kitabillah, yaitu ilmu tentang kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma ada dzalika fa in kana wasilatan ila khairin fa huwa khair. Adapun yang selain ilmu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia merupakan perantara kepada kebaikan, maka dia adalah kebaikan. Wa in kana wasilatan ila syarrin fa huwa syarr. Namun apabila dia merupakan wasilah yang mengantarkan seseorang kepada keburukan, maka ilmu tersebut adalah sebuah keburukan. Ya. Wa illam yakun wasilatan li hadza wa hadza fa huwa dhaya'u waqtin wa lahwin. Adapun kalau dia merupakan bukan merupakan wasilah perantaraan kepada kebaikan dan juga bukan perantaraan kepada kejelekan, maka ilmu tersebut hanya buang-buang waktu dan kesia-siaan saja. Ya. Jadi ini faedahnya. Ilmu-ilmu selain kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mengantarkan kepada kebaikan, maka ilmu itu adalah suatu hal yang baik. Kalau dia mengantarkan kepada kejelekan, maka itu adalah sebuah kejelekan. Namun kalau dia tidak mengantarkan kepada kebaikan dan tidak juga kepada kejelekan, maka itu adalah perkara yang sia-sia dan buang-buang waktu saja. Ya, saatnya mengoreksi ilmu yang antum pelajari itu yang mana? Ya, kalau mengantarkan kepada kejelekan, ya, maka itu ilmu yang tidak baik, ilmu yang buruk. Kalau mengantarkan kepada kebaikan, ya, maka itu adalah kebaikan. Ya, enggak apa-apa kita bersungguh-sungguh di sana karena itu adalah kebaikan. Namun kalau dia bukan wasilah kepada keburukan dan juga bukan wasilah kepada kebaikan, maka tinggalkan karena itu hanya buang-buang waktu saja. Ada ilmu yang enggak bermanfaat? Ada enggak? Ilmu jurusan lawak misalnya. Ya. Ilmu tentang bunyi-bunyi. Di Eropa itu ada jurusan yang mempelajari tentang bunyi-bunyi. Ya. Enggak tahu apa manfaatnya. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan, setelah kita mengetahui apa itu definisi ilmu, sekarang kita lanjutkan dengan definisi seorang alim, ya, ulama. Ya. Siapa itu para ulama, para fuqaha? Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebutkan fuqaha'ul Islam, yang disebut sebagai fuqaha'ul Islam adalah man darat al-futya ala aqwalihim bainal anam. Mereka adalah orang-orang yang fatwa mereka itu, ya, beredar di tengah-tengah manusia. Darat futya ala aqwalihim bainal anam. Fatwa mereka, fatwa yang dibangun atas ucapan mereka itu beredar di tengah-tengah manusia. Alladhi khassu bistinbatil ahkam. Mereka ini adalah orang-orang yang mengkhususkan diri mereka untuk mengambil hukum dari dalil-dalil. Kerjaannya itu yang dibahas Quran Sunnah, bagaimana istinbatul hukum minal kitab wa sunnah. Ini pekerjaan mereka. Wa annu bi dhabti qawaidil halal wal haram. Demikian juga mereka mengkhususkan diri mereka untuk membahas kaidah halal dan haram. Ini pekerjaan mereka sehari-hari. Ya, apakah ini perkara yang diperintahkan, ya? Perintahnya kemudian wajib atau mustahab, ya? Kemudian kalau ada larangan, bagaimana konsekuensi dari larangan ini? Apakah hanya makruh saja atau diharamkan? Ini kerjaannya para ulama. Fahum fil ardi bimanzilatin nujum fis sama. Keberadaan mereka di muka bumi ini seperti kedudukan an-nujum fis sama, langit, ya, keberadaan bintang-bintang yang ada di langit. Bihim yahtadi al-khairan fi dhuluma. Dengan keberadaan mereka, orang yang tersesat dalam kegelapan, ya, akan mendapatkan petunjuk. Jadi ini definisi seorang alim. Mereka sibuk dengan membahas, ya, kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Membahas tentang sholat, tentang ibadah, tentang perkara apa saja, ya, yang dikeluarkan dari Al-Quran dan sunnah, ya. Membahas tentang halal wal haram, ya. Ini adalah para ulama. Ucapan-ucapan mereka dinukilkan oleh manusia dalam fatwa-fatwa, ya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang namanya ulama, dia memiliki kompetensi. Kapan seorang itu dikatakan seorang ulama? Ya, apakah cukup dengan pakaiannya atau dia buka majelis-majelis, ya, sudah bisa dikatakan sebagai ulama? Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Irsyadul Fuhul, ya, bahwa seorang ulama minimal dia memiliki 5 syarat, 5 kriteria. Seseorang itu diketahui atau dikatakan sebagai seorang alim. Sebagai seorang alim. Yang pertama, ayyakuna aliman binususil kitab wa sunnah. Wassahih minha, wassahihah minha, wadda'if. Seorang ulama atau seorang alim, dia syaratnya yang pertama, dia mengetahui nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia bisa membedakan dari As-Sunnah tersebut mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang lemah. Jadi seorang alim itu, ya ikhwan, ya, dia harus mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah, memahami ayat-ayatnya, demikian juga memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa membedakan antara hadis-hadis tersebut mana yang sahih yang bisa dijadikan dalil, mana yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Ini yang pertama. Sehingga orang yang enggak pernah belajar Al-Qur'an, enggak pernah belajar As-Sunnah, bukan seorang ulama. Walaupun dia sudah berbicara tentang panjang lebar tentang, ya, masalah agama. Ya, ini suatu musibah, ya ikhwan. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena ada acaranya kultum, pembicaranya terbatas, akhirnya siapa saja bisa naik ke atas mimbar untuk berbicara dalam permasalahan agama. Ya. Orang-orang yang sudah belajar agama dengan intensif, dia tahu orang ini gak punya ilmu sesungguhnya. Ya. Isinya tidak lebih dari cerita tentang pengalaman pribadi dia. Karena memang gak ada. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Ya, saya dulu waktu kuliah, ya, kuliah di UGM, ya, sering gak dengar ceramah seperti itu. Isinya cerita tentang kehidupan dia. Ya, sayang sekali, kaum muslimin sudah menanti. Ya, kalau memang gak ada pembicaraan, gak apa-apa, gak usah ada kultum. Ya, kultum itu bukan bagian dari ibadah sholat tarawih. Bahkan bagusnya sekali-kali ditiadakan. Agar jangan sampai orang mengira itu merupakan bagian dari rangkaian sholat tarawih. Seperti khutbah Jumat, ya, atau khutbah Id. Ya. Kita lihatlah musibah sekali. Kalau antum sekali-kali keluar, ya, sholat di masjid-masjid kaum muslimin, dengarkan kultumnya. Ya. Kebanyakannya menurut saya, ya, karena memang tidak punya referensi. Oleh karena itu syaratnya seorang alim, dia mengetahui nas-nas Alkitab wa sunnah, dan bisa membedakan antara yang lemah dan yang sahih. Nah, itu juga penyakit. Kadang yang disampaikan hadis lemah, hadis palsu, sampaikan saja. Bahkan terkadang mereka mengarang hadis. Enggak tahu di mana hadisnya ketemunya, ngarang hadis. Ya. Bisa kita lihat misalnya enggak disebutkan nasnya dalam bahasa Arab. Ya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan demikian dan demikian. Lalu ada sahabat yang begini-begini. Enggak ada nasnya bahasa Arabnya. Ini salah satu indikasi hadis dikarang-karang. Ya. Maka seorang alim dia hendaknya mengetahui nas Alkitab wa sunnah. Kemudian yang kedua, ya, ayyakuna arifan bi masail ijma, hendaknya dia tahu tentang permasalahan ijma, apa yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, apa yang sudah menjadi kesepakatan para ulama kaum muslimin. Sehingga kalau dia berpendapat dengan satu pendapat, dia tidak menabrak ijma, tapi berkesesuaian dengan kesepakatan tersebut. Yang ketiga, aliman bilisanil Arab, dia harus bisa berbahasa Arab. Ya, harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, tahu dia. Kenapa ya, ikhwan? Jelas sekali, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, kalau dia tidak memiliki pengetahuan terhadap bahasa Arab, apa yang jadi landasan dia? Terjemahan kan? Ya, terjemahan. Makanya perlu ada sertifikasi da'i, itu perlu. Tapi yang betul, ya, harus tahu bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Jadi menyampaikan sesuatu itu benar. Ya. Kadang ada kita dengar, ya, kajian setengah jam, 45 menit, gak ada satu ayat pun yang disampaikan, gak ada satu hadis pun yang disampaikan. Kalau dia bacakan ayat pun, atau dia bacakan hadis pun, dalam bahasa Indonesia. Ternyata baru ketahuan, gak bisa baca tulisan Arab. Saya yang disampaikan terjemahan saja. Anak pernah, ya, karena menghormati saja, duduk di satu majelis, dengar orang ceramah tentang masalah syukur. Ya, bicara tentang syukur, ya, bicara tentang kepribadian dia dulu, bagaimana saya ya enggak punya apa-apa tapi Allah mudahkan dapat beasiswa kuliah di kampus gini. Akhirnya apa? Ketika selesai dia ceramah, ya, marilah kita tutup kajian kita ini dengan menyanyikan himne syukur. Dari yakinku teguh, ya. Tahu dong lagu syukur? Ya. Ya, kajian. Astagfirullah. Ya, karena itu sebagian orang memang dia menginginkan untuk mendapatkan tempat. Ya, karena senioritasnya, karena sudah tua usianya, padahal tidak punya bekal sama sekali dan tidak bisa berbahasa Arab. Yakin saya kalau di sesi, walaupun dia tampil di televisi, ya, kebanyakannya orang-orang tersebut tidak memiliki bekal bahasa Arab sedikit pun. Hanya berbekal apa? Orasi, kepandaian untuk menyampaikan orasi. Ya, bisa melucu sedikit. Nah, ini sukai oleh jamaah. Ya, makanya ada kawan yang pernah jadi panitia kajian, ya, jamaahnya pesan, "Mas, nek golek penceramah ki sing lucu." Ya, kalau mau cari yang lucu jangan undang penceramah, undang stand up komedi. Ini satu masalah yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, faktual, orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kompetensi untuk menyampaikan ilmu, tapi digadang-gadang untuk menyampaikan ilmu. Kemudian yang keempat, ya, ayyakuna aliman bi usulil fiqh, hendaknya dia mengetahui tentang usul fiqh. Ya, tanpa usul fiqh dia enggak bisa istinbat dari sebuah ayat, dari sebuah hadis. Bahkan dia tidak bisa memahami ucapannya para ulama. Ulama sudah menghidangkan nih produknya, dia enggak bisa paham. Kenapa? Karena enggak paham istinbat, bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum dari sebuah dalil. Enggak pernah belajar usul fiqh. Ya. Kemudian yang kelima, ya, ayyakuna aliman binasikh, binasikhi wal mansukh. Hendaknya dia tahu tentang nasikh dan mansukh, berilmu tentang nasikh dan mansukh. Ya. Mana di antara ayat-ayat tersebut yang dihapuskan, ya, hukumnya atau lafadznya, ya, dia harus mengetahui. Jangan sampai dia berdalilkan dengan sebuah dalil yang sudah mansukh, yang sudah dihapus hukumnya. Baik. Nah, inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang lain selain dari Asy-Syaukani yang memberikan beberapa syarat yang lain, cuma lima syarat yang disampaikan oleh Asy-Syaukani ini cukup memberikan gambaran kepada kita tentang siapa orang yang layak disebut sebagai ulama dan siapa yang tidak layak. Ya, orang yang tidak bisa berbahasa Arab enggak bisa kita katakan sebagai ulama. Makanya dulu ada sebagian kawan, ya, yang kuliah di Mesir, waktu itu ada pertemuan antara organisasi ulama, ya, dengan ulama-ulama Mesir. Oh, saya sebutlah organisasi ulamanya. Ya. Tahu apa yang terjadi ketika mereka sampai di Kairo? Mereka minta kawan-kawan yang kuliah di Azhar ini untuk menjadi penerjemah. Ya, ulama ketemu ulama, butuh penerjemah. Berarti apa? Tidak lulus kompetensi menjadi ulama. Seperti itulah. Ya. Makanya sebenarnya mudah juga untuk mengetahui dia itu kompeten apa tidak. Lihat, bisa bahasa Arab atau enggak? Bisa baca kitab enggak? Ya, kitab gunul atau enggak? Karena referensi-referensi itu semua dari kitab-kitab berbahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah bahasa Arab, kitabnya para ulama bahasa Arab. Ya, bagaimana dia bisa meneliti dengan benar? Mengandalkan terjemahan enggak cukup ya, ikhwan. Ya, terjemahan kita banyak pengkhianatan di dalamnya. Buku-buku terjemahan. Karena faktor mungkin terburu-buru, yang penting cepat selesai, bisa naik cetak, sehingga banyak sekali terjadi kesalahan dalam penerjemahan. Ya. Kami berapa kali mendapatkan kesalahan dalam penerjemahan buku-buku dalam yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seperti ada yang menerjemahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kasus yang kami temukan, Nabi SAW mengatakan, "Wuli dari hulamun pasamaitu bismi Abi Ibrahim." Ya, aku dianugerahkan kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak laki-laki. Pasamaitu bismi Abi Ibrahim. Ya, harusnya apa artinya? Maka aku namakan dia dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Tahu terjemahannya apa? Ya, ditulis di terjemahannya itu, maka aku namakan dia sebagai Abu Ibrahim. Jadi nama anaknya Rasulullah itu Abu Ibrahim katanya. Ya. Dan masih banyak lagi kesalahan dalam penerjemahan. Seperti ada seorang penerjemah, dia menerjemahkan azal. Ya, apabila seorang suami ya tidak menginginkan agar istrinya hamil, dia bisa melakukan azal. Ya, azal itu mengeluarkan sperma di luar kemaluan sang istri. Tapi dia terjemahkan dengan apa? Mengasingkan istrinya. Artinya istrinya diusir dari rumahnya. Apabila seseorang tidak ingin istrinya hamil, maka dia bisa keluarkan istrinya dari rumah. Ya, seperti ini banyak dalam terjemahan kita. Ya. Bahkan bukan hanya terjemahan saja. Cetakan dalam bahasa Arab saja kadang-kadang ada yang salah. Ya, antum tahu kisahnya siapa? Orang yang mati karena berobat. Ya. Jadi dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau enggak dia hanya apa? Tidak belajar di hadapan seorang guru, hanya mengandalkan buku saja, belajar dari buku, ini juga akan mudah terjatuh dalam kesalahan. Ada seseorang dia membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya sebenarnya berbunyi habbatus sauda daun likulli dawa. Habbatus sauda yaitu apa? Jintan hitam itu merupakan obat bagi segala penyakit. Nah, ketika itu buku yang tertulis ya, buku yang dia miliki itu kelebihan satu titik pada huruf ba-nya. Sehingga habbatus sauda terbaca hayatus sauda. Hayatus sauda apa artinya? Ular hitam. Jadi ketika dia sakit, dia ambil ular hitam, berobat dia dengan ular hitam tersebut, akhirnya meninggal dunia. Lihat, ya, ini masih dalam bahasa Arab saja, kalau salah tidak belajar dari hadapan di hadapan seorang guru, maka rentan dia untuk terjatuh pada kesalahan. Ya, apalagi kalau terjemahan udah berapa tangan, cetakannya, kemudian apa namanya, terjemahannya. Ya. Baik, ini diantara kesalahan-kesalahan yang terjadi. Makanya seseorang itu dia harus memiliki kompetensi terlebih dahulu sebelum berbicara tentang permasalahan agama. Ya, sebelum dia berbicara dalam permasalahan agama. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ada dosa besar yang lebih besar daripada kesyirikan. Yaitu apa? Berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Tanpa adanya ilmu, karena ini ya selain bisa membawa seseorang ya kepada kesyirikan dan juga bisa membawa seseorang kepada berbagai macam penyimpangan, bermula dari berbicara tentang permasalahan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Baik. Adapun ilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaannya sudah demikian jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, demikian juga oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam sunnahnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan baginya agama ini. Allah akan jadikan dia seorang yang faqih dalam agama ini. Ya. Jadi tanda kebaikan seseorang itu dilihat dari kefaqihan dia. Semakin paham dia terhadap agama, maka ini menunjukkan bahwa ya, dia berada dalam kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi bukanlah tolak ukur kebaikan seseorang itu dia punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tidak. Tapi dilihat dari seberapa besar penguasaan dia terhadap ilmu agama. Ya. Demikian juga Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan jalan menuntut ilmu itu bukan hanya jalan yang hissi. Orang menempuh perjalanan dari kos-kosannya ke masjid untuk belajar, bukan hanya itu. Tapi juga dia belajar melalui media-media yang ada. Walaupun dia berada di kamarnya, misalnya dia membaca buku, atau dia mendengarkan kajian, rekaman kajian, maka ini termasuk jalan menuntut ilmu yang dia akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadisnya Abu Darda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama waratsatul anbiya." Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu merupakan pewarisnya para nabi. "Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Dan yang namanya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. "Wa innama warrasul ilma," hanya saja mereka mewariskan ilmu. Barang siapa faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil dengan pengambilan yang berharga. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu wal ulama. Ya. Sehingga seseorang hendaknya bersemangat dia dalam menuntut ilmu agama. Apalagi ketika telah dibukakan kesempatan bagi dia, di hadapan dia terbuka majelis-majelis ilmu. Ini manfaatkan. Terutama antum sekarang yang ada di Yogyakarta, ya, Masya Allah, nikmat sekali berada di kota pelajar ini. Kenapa? Ya, karena banyak hal, diantaranya apa? Terbukanya majelis-majelis ilmu di hadapan kita. Manfaatkan. Ya, jadi kerjaan di Jogja itu jangan cuma kuliah doang, tapi belajar, ya, ilmu-ilmu syar'i. Ya, belajar bahasa Arab, belajar akidah, ya, belajar fikih. Sehingga nanti antum punya bekal. Suatu saat keluar dari Jogja, ya, sudah punya bekal untuk mengarungi kehidupan ini. Ya. Jangan nunggu, jangan tunda-tunda, nanti saja, jangan tunda-tunda. Ya, banyak dari kalangan ikhwan dahulu, nanti ajalah ya, sibuk apa fokus kuliah dulu. Ya, enggak mau belajar agama. Akhirnya ketika dia selesai kuliah, kerja, enggak lagi punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Apalagi nanti sudah punya istri, punya anak, ya. Banyak orang yang menyesal, kenapa dulu ketika masih bujang, masih ada waktu, kesempatan terbuka di hadapan dia, namun tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan antum enggak mesti jadi ustaz, ya. Enggak mesti jadi ustaz. Yang penting ilmu, yang penting berilmu. Antum mau kerja di manapun, mungkin jadi dosen di UGM atau jadi apapun itu, tapi antum punya bekal ilmu agama. Ya. Enggak mesti jadi ustaz. Ya. Memang ada sebagian alhamdulillah Allah berikan kemudahan ya untuk menjadi dai ilallah. Tamat UGM ya. Kemudian menjadi dai ilallah. Tapi enggak mesti, ya. Kadang kita juga bisa berdakwah di tempat kita bekerja, ya, menyelenggarakan halaqah-halaqah kecil, ya. Di tempat kita bekerja ini juga wujud dari dakwah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini keutamaannya tidak terbandingi dengan apapun, maka berusahalah untuk meraih keutamaan tersebut selagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau di sini, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laisa minhum. Dan penjelasan tentang siapa yang menyerupai mereka padahal bukan merupakan bagian dari mereka. Jadi ada beberapa orang yang dikira oleh kebanyakan manusia bahwa mereka adalah alim dengan ulama, tapi pada hakikatnya mereka bukanlah ulama. Disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Imam Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah, ya, dalam kitab beliau Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, setidaknya ada tiga golongan yang salah dinilai oleh kebanyakan masyarakat. Mereka dinilai sebagai seorang ulama padahal pada hakikatnya mereka bukan para ulama. Yang pertama kata beliau, al-mufakkirun wal-muthaqqafun, yaitu para pemikir dan kaum cendekiawan. Orang-orang yang dia tidak belajar agama tapi belajar ilmu-ilmu umum, ya, memiliki wawasan yang luas dan dia tahu sedikit, ya, tentang agama, lalu berbicara tentang permasalahan agama dengan teori-teori, ya, yang dia pelajari di bangku kuliah. Dan ini kebanyakan orang, ya. Kalau kita lihat yang mengisi ceramah-ceramah, ya, profesor-profesor, kalau kita lihat background-nya bukan background agama. Ada yang background-nya teknik, ada yang background-nya bahkan ilmu-ilmu politik, ya, profesor filsafat, bicara tentang agama. Karena titelnya tadi, inilah masyarakat kita ketika mengundang seseorang untuk berbicara, yang mereka lihat pertama titelnya, ya, profesor, doktor, padahal bukan bidang dia. Masalah agama, ya, bidang agama ini bidang yang orang-orang itu sering melampaui batas, bukan bidangnya. Kalau bicara masalah kesehatan, kedokteran, kita akan cari orang yang ahli di bidangnya, ya. Kalau bicara tentang masalah mekanik, tentang mesin, kita akan cari orang yang memang ahli di bidangnya. Tapi kalau dalam masalah agama, semua orang seakan-akan bisa berbicara tentang permasalahan agama, apapun background pendidikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khutaba, ya, wal-bu'ad, para penceramah dan pemberi nasihat. Ya, para penceramah dan pemberi nasihat. Ya, dia tahu tentang beberapa ayat dan hadis tentang targhib wa tarhib, ya, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Ini sebenarnya bagus, baik. Hanya saja, ya, dia hendaknya menempatkan dirinya pada posisi yang benar. Ketika ada umat yang bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang penting, sebaiknya dia tidak menjawab, mencukupkan diri dengan menyampaikan nasihat saja. Ya, apa yang dia ketahui dia sampaikan, tapi tidak memposisikan dirinya sebagai seorang ulama. Nah, kebanyakan orang-orang, ya, ada orang yang suka memberikan nasihat, ya, pandai orasinya, ucapannya itu menyentuh hati, kemudian dijadikan sebagai ulama. Ya, atau yang bisa memimpin zikir, ya, memimpin zikir, zikirnya ketika-ketika ya Allah, bikin orang menangis. Wah, itu ulama. Ya, ini salah menempatkan posisi. Ya. Kemudian yang ketiga, al-kutab. Orang yang suka menulis, penulis, ya. Nulis di koran, bikin karya buku, ya, bedah buku sana sini. Yang terkadang itu, ya, yang dia bahas itu berhubungan dengan agama. Ya. Maka sekali lagi patokan kita menentukan orang itu berilmu atau tidak, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala tadi. Kalau memang dia mengetahui tadi tentang nas Al-Qur'an dan Sunnah, bisa membedakan yang sahih dan dhaif, kemudian dia menguasai bahasa Arab, tahu tentang al-ijma, tentang ijma, kemudian mempelajari usul fiqh dan juga apa yang kita sebutkan tadi, dia juga mengetahui nasih dan mansukh, ya, kemudian dia menulis buku, maka bisa jadi dia seorang ulama. Tapi kalau tidak punya background semacam ini, ya, kemudian dia menulis sebanyak apapun karya yang telah dia telurkan, maka tidaklah bisa dia dikatakan sebagai seorang ulama. Ya. Nah, ini dari apa yang kita bahas, kita tahu, ya, kita tahu siapa yang layak, ya, disebut sebagai seorang ulama, siapa yang sesungguhnya tidak layak untuk disebut sebagai ulama. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang 40. Ini beliau ingin menunjukkan bahwa para ulama itu punya beberapa karakter. Ya, mereka tidak seperti orang-orang Bani Israel yang hanya memiliki ilmu, namun kemudian ilmu tersebut tidak diamalkan oleh mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israel, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum." Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Fa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian hendaknya tunduk. Kemudian wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafir bih wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Jadi sifatnya para ulama, ya, mereka membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Itu mengubah fatwa-fatwa mereka yang seharusnya haram menjadi halal karena godaan dunia atau karena mencari ridho manusia. Seorang alim, dia akan mengatakan yang hak itu hak walaupun akibatnya pahit. Ya, dia akan mengatakan yang batil itu batil walaupun konsekuensinya tidak mengenakan. Ini adalah sifat seorang ulama yang sejati. Kemudian kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Kemudian di antara sifat yang para ulama, ya, disebutkan oleh Allah, janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan kalian menutupi, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahui. Ya. Jadi dilarang menyembunyikan ilmu. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa rak'u ma'ar raqiin, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian di antara sifatnya para ulama, ilmu yang ada pada dirinya itu selaras dengan, ya, ucapan dan amalannya, atau ucapannya itu selaras dengan amalannya. Ya, tidaklah dia memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, namun dia sendiri adalah orang yang jauh dari kebaikan tersebut. Sebaliknya, dia juga tidaklah dia melarang orang lain dari sebuah keburukan, ya, melainkan dia harus menjauhi keburukan tersebut. Ini adalah karakternya ulama sejati. Kata Allah Subhanahu wa taala, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian merupakan diri-diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, tidakkah kalian berpikir? Ya. Jadi seorang yang berilmu, ya, hendaknya mengikuti ilmunya tersebut dengan amalan. Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala seseorang itu mengatakan apa yang dia sendiri tidak mengerjakannya. Dalam Al-Qur'an surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taqulu ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan, ya, apa yang kalian sendiri tidak kerjakan?" Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa yang kalian sendiri tidak kerjakan. Sehingga harus ada kesesuaian antara ilmu wal amal. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, di mana ususnya terburai, kemudian dia berputar seperti berputarnya hewan yang dipakai untuk menggiling gandum. Jadi dahulu, orang zaman dahulu ada penggilingan, ya, mereka untuk menggiling gandum, menggiling biji-bijian, ada penggilingan, kemudian penggilingan ini, ya, berputar, ditarik oleh seekor keledai atau seekor unta. Maka orang ini berputar dengan keadaan ususnya terburai. Maka orang-orang bertanya, "Wahai fulan, bukankah dulu ketika engkau berada di dunia, engkau mengajak kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?" Ya. Orang-orang heran, kenapa kok keadaannya seperti itu? Ya, bahkan lebih parah daripada orang-orang yang dahulu dia perintahkan untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Maka dia katakan, saya memerintahkan ya kebaikan, namun saya enggak pernah mengerjakannya. Saya ya melarang orang dari keburukan, tapi saya sendiri mengerjakannya. Ya, faati kata dia, kami mengerjakannya, saya mengerjakannya. Maka hendaknya seorang yang berilmu, seorang alim dari kalangan para ulama, dia ya berkesesuaian antara perbuatannya dengan ucapannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi seorang ulama itu memiliki khasyatullah, sadar betul bahwa setiap ucapan yang dia sebutkan, ya apa yang dia lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya ilmu saja ya ikhwan, ya. Bukan hanya ilmu saja, tapi harus diiringi dengan ketakwaan. Ya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa al-ilmu khasyatullah, hakikat dari ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma dia menguasai berbagai macam ilmu, bahasa Arabnya Masya Allah, penguasaan usul fikihnya Masya Allah, tafsirnya Masya Allah, tapi dia tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan para orientalis? Ya, orientalis itu luar biasa. Ya, ada sebagian orientalis itu membuat kamus bahasa Arab. Ya. Sebagian kamus yang dipakai rujukan itu buatan orientalis, buatan seorang Nasrani. Ya, bahkan di antara mereka membuat indeks Al-Qur'an dan indeks hadis. Kerjanya meneliti Al-Qur'an nanti hadis. Tapi tidak ada khasyatullah pada diri mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Sehingga seorang alim, seorang ulama hendaknya dia memiliki khasyiatullah. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembahasan dari al-aslu rabi', ya, prinsip yang keempat, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan dengan prinsip yang kelima dan keenam. Insyaallah kita jadikan satu pembahasan pada esok hari. Besok insyaallah jadi pertemuan kita yang terakhir dalam daurah ini. Baik. Siapa dari antum yang ikut dari pertama? Angkat tangannya. Oh, enggak semuanya ya berarti ya. Baik. Kalau bisa diikuti sampai selesai sehingga keenam prinsip ini benar-benar kita kuasai. Insyaallah banyak manfaat yang kita peroleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.